Ini kalau pion nggak ada yang jalan, ini raja bisa nggak dia jalan? Boleh nggak? Kan dia raja. Hah? Yang boleh apa kuda doang? Oke, berarti walaupun anak belum ada jalan, kuda boleh nih. Sat gitu ya. Oke. Kalau anak dibuka satu nih, peluncur kira-kira boleh begini nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena udah dibuka jalan sama pion. Oke. Jadi raja nggak boleh deh nih keluar ya? Nggak boleh. Kecuali udah porak-poranda, baru raja boleh jalan, ya nggak? Kalau ada raja yang jalan duluan, ini bukan nih anak nih satu, cengeng satu. Terus raja keluar gitu, kira-kira disebutnya raja apa? Raja bego, betul. Kenapa udah keluar gini hari diserang musuh loh, ya kan? Disebutnya raja iseng kalau lo mau tahu. Hah? Biasa kok udah terpojok, mah ya nggak? Nanti raja sama perdana menterinya gitu ya, kawal-kawalan deh tuh sama kuda sama apa, di sini nih, di medan musuh kita mainnya. Jangan di sini lo baru keluar, udah keluar. Tapi permainan begini nih, kuda jalannya L, betul ya? Peluncur jalannya begini, ya. Raja nggak boleh jalan kecuali dalam keadaan terdesak, atau anak kebuka satu atau dua, begitu. Ini permainan catur terjadi seperti ini kalau mainnya berapa orang? Kalau mainnya berapa orang? Kalau mainnya berdua, lu ada musuhnya di sini. Tapi kalau Bang Sopian mainnya sendirian, lu mah terserah aja. Nih ente main sendiri nih. Nggak ada lawannya, nggak ada. Ente aja sendiri nih, raja sama anak-anak. Ente bilang, iseng banget ya raja mau masuk di sini aja nih. Kata ente, udah raja jalan lah sini, cepret gitu. Hah? Terus kuda jalan begini tek-tok, cepret, cepret, cepret, cepret, gitu. Oke? Okay? Terus ini benteng nih ya? Kan nggak boleh jalan kan? Nggak boleh ya? Tapi ente bilang, set, gitu. Tau-tau benteng di sini, anak lewatin, ini kosong. Ini mainnya sendirian, boleh nggak begini? Kenapa boleh? Temen sendiri. Lo lagi, sendiri emang nggak ada peraturan. Nih, liatin. Fa'lam. Annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, Allah is the single player in the world. Paham gak nih dari filosofi ini? Kalau gak paham, mana sekolahin lagi nih. Kenapa ente berlaku permainan catur? Karena ente main berdua. Lalu di dunia ini enggak ada pemain lain kecuali Allah. There is no player but Allah. Enggak ada pemain lain di dunia ini kecuali Allah. Allah fa'lam, maka ketahuilah annahu la ilaha illallah. Nggak ada pemain lain di dunia ini. Jadi ente mesti hati-hati. Kalau Allah bilang A tuh. Kalau Allah bilang B, waduh. Saya sering pakai ini filosofi ini nih untuk mengatakan kepada ente semua jangan sampai belagu. Nggak ada hak apa-apa kita mah. Apa ya ente bangun rumah ente wajib pakai? Yuh. Kata siapa? Kata siapa ente beli Mercy terbaru ya S750? Ini nggak pada teriak nih karena nggak tahu nih ada apa enggak nih Mercy. Lu mainannya senia. Ustadz, memang begitu. Bukan nih. Ustadz lumayan sih nih pulang kampung. Iya. Ini S belum keluar nih S750 nggak tahu apa ada apa kagak. Apa hak ente? Hak ente nih beli lalu ente pakai. Nih lihat nih. Hak ente bukan. Hak ente itu kalau main berdua. Kalau sendiri hak siapa? Hak Allah. Allah bilang, Mercy gak bisa dipakai sama dia. Gak bisa dipakai beneran loh. Baru dipakai udah ada kotak-kotak. Kita lapor sama tuh Mercy. Bagaimana nih cerita Mercy ini kok begini? Kata Mercy itu taruh sampai 6 bulan ditaruh. Gak kita pakai gak kita apa. Begitu udah setahun kita. Akhirnya tuh Mercy dijual. Tadinya harga misalkan 2M, lakunya cuma berapa? 500 atau 100 miliar. Masya Allah. Lihat dulu deh.

atau kami yang sengaja atau kami yang lalai. Ampuni kami, Rabbana ya Allah. Taukan. Wa ilaika nabnika nasir. Alhamdulillah. Makasih. Sampai ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.